jalan kebenaran, bernasehat penuh kesabaran, kukuh teguh dengan keyakinan, agama terpatri dalam iman, tipu daya dunia ini, gemerlapan dengan fantasi, walau bukan hukum rimba yang Nawisma jadi sampahnya. Tanah terdik pandai, cendikawan pencipta undang. Kelandangan pengangguran, tentang langsung merusak mental. Sesungguhnya, perilaku hidup manusia Firman Tuhan, sumber keselamatan, renungkan.